Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak Kiai Haji Abdullah Jibnastiar yang saya hormati, Pak Ruli yang saya hormati. Bagian saya sedikit saja sekedar menyampaikan atas nama seluruh warga pengajian Los Angeles, menyampaikan ucapan selamat datang secara resmi kepada Bapak Abdullah Jibnastiar. Senang sekali saya kira bahwa Bapak dan Ibu-ibu di sini dapat kunjungan Bapak. Mudah-mudahan acara malam ini dan besok lancar, bawa berkah, manfaat buat semuanya. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga kepada Pak Kiai, seperti mungkin sudah disampaikan teman-teman tadi pagi, ini di Los Angeles dan sekitarnya ini ada sekitar 50 ribu orang Indonesia. Ada yang sudah punya anak di sini, ada yang sudah punya cucu di sini, ada yang sudah punya cucu kan ya. Jadi sekitar 50 ribu. Saya sudah punya statistiknya itu. Ada 107 di California Selatan itu gereja Indonesia. 48 di wilayah LA County, tambah di Inland Empire dan sebagainya. Tapi jumlahnya di California Selatan 107. Wihara Buddha Indonesia ada satu di daerah mana itu, dekat-dekat Ontario ya. Masjidnya belum ada. Ada satu baru di San Bernardino. Jadi ini karena itu bapak-bapak ibu-ibu di sini, umat muslim Indonesia ingin sekali punya masjid. Jadi ini satu hal yang saya kira perlu dititipkan juga kepada Pak Kiai untuk dikabarkan ke tanah air. Sekali lagi selamat datang. Dan kepada bapak ibu-ibu selamat menikmati, menghayati apa yang akan disampaikan Pak Kiai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita, yang mengurus kita siang dan malam, yang memberikan segala macam nikmat baik yang kita tahu maupun tidak tahu. Mudah-mudahan pertemuan ini membuat kita semua menjadi ahli syukur. Karena orang menderita bukan karena kurang karunia, orang menderita itu cuma satu sebabnya, kurang bersyukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang baik, terima kasih ini saya sudah diberi kesempatan hadir di Lenteng Agung ini. Hari ini saya membayangkan pergi ke Amerika tuh banyak yang tidak cocok. Katanya visa ke Amerika susah. Ternyata waktu ke sana mudah. Alhamdulillah, pada waktu keimigrasi katanya menegangkan, ya dengar-dengar gosipnya begitu berjam-jam, malah saya tidak ditanya sama sekali ya, hanya disuruh cap jari saja yang ditanya sahabat saya yang bahasa Inggrisnya lebih lancar. Tidak ada yang tidak diatur Allah. Kemudian yang saya bayangkan kesini ketemu dengan bule-bule begitu ya, ternyata Pak Dadang, Mang Jajang, yang ada di Cicaheum, Mang Umar, ya aduh. Saya rada belum ketemu yang bulenya, hadirin. Baik Ibu Bapak yang budiman, kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan dengan beberapa negara lain, yaitu wajah-wajah banyak masalah, ya. Biasanya saya kalau memulai ceramah, terutama kalau berseri, diawali dari, sudah siap Bu? bahwa kita ini sering sengsara itu sebetulnya bukan karena masalah yang ada. Kita itu sengsara itu karena salah menyikapi masalah. Benar? Seperti orang ujian di sekolah, itu kan orang yang tidak lulus itu bukan karena soal. Orang tidak lulus karena salah jawabannya. Beda, Bu. Coba yang bahaya soalnya atau salah jawabannya. Nah, kebanyakan kita itu menderita karena sibuk memikirkan soal, bukan takut salah jawabannya. Banyak yang menangis, menangisi masalah, bukan menangisi kenapa saya salah menjawabnya. Jelas tidak, hadirin? Kayaknya belum jelas nih wajahnya, wajah-wajah punya masalah baru, yaitu gak ngerti ya, gak apa-apa. Ulangi, ini penting loh, Bu. Kalau formula ini kita sudah pas, kita jadi tahu. Sudah, Ibu, jangan berantem ya, itu masalah baru. Jadi dalam hidup ini pasti ada masalah. Karena masalah itu bagian dari karunia. Seperti ujian itu adalah bagian dari karunia. Karena Bapak Ibu juga naik derajatnya gara-gara ujian, benar? Bahkan kita tidak mau anak kita tidak diuji. Semua ujian, saya lihat di sekolah kami, Bu, kan ada di pesantren ada sekolah, itu ibu bapaknya sampai ngutang sana sini agar anaknya ikut diuji ujian. Ngutang loh, Pak. Artinya ujian itu sesuatu yang memang baik. Dan bukan hanya ujian sekolah, ujian hidup juga baik. Yang jelek itu adalah salah menjawabnya. Halo? Jelas tidak, Bu? Jadi kalau ibu menderita, itu pasti bukan karena masalah. Kita menderita karena salah menyikapi masalah. Kalau benar saja kita menyikapinya, naik derajat. Naik iman, naik ilmu, naik pengalaman, bahkan naik kemuliaan kita. Maaf, Nabi Muhammad punya masalah tidak? Jawab. Punya. Mumpung sederhana pertanyaannya ya. Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh, coba yang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya tidak? Tahu dari mana? Ah, ketemu juga baru. Ini nih, salah satu masalah Bapak Ibu tuh suka mikirin masalah orang lain. Ketahuan, ternyata Los Angeles sama saja dengan Den Haag ya. Baik, Ibu Bapak yang budiman, halo, teruskan. Tidak apa-apa kalau pertemuan ini disesuaikan judulnya dengan wajah Bapak Ibu sekalian. Judulnya Kiat Menghadapi Persoalan Hidup. Oh, langsung gembira, biasanya begitu. Ini serius, Bu. Kalau kita udah tahu rumus, biasanya lebih enteng. Jadi kita kadang salah jawaban. Itu saja, ya. Jadi bukan masalah keluarga, bukan masalah kesehatan, bukan masalah finansial, tapi masalah kita adalah suka salah menyikapinya. Yang harusnya kita naik derajat jadi turun. Yang harusnya bahagia jadi sengsara. Satu, resep pertama menghadapi hidup ini adalah siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Boleh diulangi? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Pasti ada yang tidak cocoknya. Benar? Karena kalau semuanya cocok, kacau. Contoh, ibu ingin sehat, bapak ingin sehat, sedunia ingin sehat. Kalau semua terkabul, apa yang terjadi? Kan? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Rumah sakit pasti sepi, benar? Padahal salah satu industri terbesar di dunia adalah industri kesehatan. Oh, farmasi, apotek, fakultas guru, itu rangkaiannya banyak, entah berapa miliar orang yang akan berhenti kalau tidak ada yang sakit, ya. Jadi sakit itu bukan masalah, Bu. Yang jadi masalah, salah menyikapi sakit atau salah menyikapi sehat. Di Indonesia justru yang jahil-jahil itu sehat. Nah, kalau yang jahil kurang ingatan, itu sakit enggak bisa. Dan setiap yang ingin jadi presiden, jadi pasti kacau. Ya, makanya kita harus siap kalau ada yang tidak cocok. Hal lainnya adalah yang tidak cocok menurut kita, itu belum tentu jelek menurut Allah. Ada kalanya yang kita inginkan itu yang bahaya. Jadi kalau Allah memberikan yang tidak cocok, itu bukan berarti tidak sayang. Tapi boleh jadi itulah yang terbaik. Seperti sederhananya anak minta granat. Orang tua keji yang anak dikasih granat dan dicabutkan lagi pinnya. Boleh saya sebutkan dalil Qur'annya? Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'asa antakrohu syai'aw wahuwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa'asa antuhibbu syai'aw wahuwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal itu yang buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah maha tahu, wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Nah, orang yang banyak menderita itu sok tahu. Maaf ibu bapak, saya dibesarkan dengan banyak yang tidak cocok. Cita-cita masuk AKBRI karena bapak tentara, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Nah, begitulah, ternyata gara-gara gagal ini teh, Bu. Jadi ibu bapak yang baik, maaf kita doakan ya. Di LP Sukamiskin itu isinya 460 lebih tipikor, tahanan tindak pidana korupsi. Rata-rata itu kejadian keinginannya, Bu. Yang ingin jadi wali kota, jadi masuk ke sana. Ya. Ingin jadi bupati, jadi masuk ke sana. Ingin jadi ketua DPRD, jadi masuk ke sana. Ternyata jadi itu kalau enggak hati-hati biang celaka. Makanya jangan sok tahu ya. Tugas kita itu cuma tiga. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Selesai. Enggak usah ngotot karena enggak tahu kita ini. Ya. Kalau ada pegawai negeri, kalau sedang musim mutasi, ya sudah, enggak apa-apa. Niatnya lurus, ikhtiar yang benar, pasrahkan. Ya Allah, terserah padamu. Hanya engkau yang tahu kapasitas saya. Naik jabatan tapi kapasitas enggak mumpuni kan biang fitnah. Benar? Makanya saya sarankan bapak-bapak, jangan mau jadi calon presiden. Tahu kenapa? Enggak akan ada yang milih itu masalahnya. Bu, Pak, jangan ngotot sama dunia ini ya. Ngototnya cuma tiga. Ngotot meluruskan niat, ngotot ikhtiarnya benar, dan ngotot pasrahkan ke Allah. Sama kalau ibu, maaf, punya anak dilamar, udah buat undangan, udah disebar, batal menikah, baik buruk? Baik, Bu, daripada jadi nikah dicekik ya enggak? Tapi bagaimana anak saya udah siap nikah, tiba-tiba batal. Memangnya jadi nikah bekal kebaikan? Berapa banyak itu rumah tangga yang anaknya dianiaya, benar? Dan boleh jadi batal menikah itu doa ibu. Hah? Saya enggak ngedoakan jelek. Ibu doanya apa? Pasti minta yang terbaik kan buat anak. Nah ini yang ngelamar tuh enggak baik. Atau yang ngelamar ini kurang pas lah dengan doa ibu. Makanya jangan lebay ya. Kalau ada yang tidak cocok tuh ya udah terima aja. Setuju? Enak hadirin, apes itu kalau salah menyikapi bu. Enggak. Oh malu itu kalau sibuk dengan penilaian orang. Kalau sibuk dengan penilaian Allah enggak malu sama orang. Kayak mau berangkat haji, udah daftar, udah segala, tidak dapat kuota, enggak jadi bu. Yang malu itu yang sibuk dengan penilaian orang. Kalau yang kuat iman, ibu udah syukuran tapi enggak jadi, inilah kebesaran Allah. Niat sudah, daftar sudah, syukuran sudah, ke airport sudah, sekarang tidak jadi berangkat, pasti ini yang terbaik bagi saya. Boleh jadi ada terjadi di rumah yang lebih baik saya ada di rumah. Punten Pak, pada waktu saya mau berangkat ke sini bikin visa itu, saya emang enggak pusing mau jadi enggak jadi terserah Allah. Kalau baik berangkat silahkan ya Allah, kalau enggak baik enggak usah keluar, beres ya. Jadi enggak deg-degan. Yang deg-degan itu pasti yang ngotot sama keinginan duniawinya. Benar? Halo? Ya sudah paham semuanya? Terima kasih. Demikianlah hadirin sekalian. Kita akhiri saja pertemuan ini. Kan nomor satu yang diakhiri, Bu. Jadi ibu bapak yang baik, jangan suka mudah kecewa ya, karena Allah mah enggak pernah berbuat jelek ke kita. Yang jelek itu kita sok tahu. Ada yang digigit anjing, coba digigit anjing baik buruk? Nah, bingung kan, nyebut buruk takut salah, nyebut baik takut terkabul digigit. Gini, ada orang yang doa ini cerita ya. Ya Allah, saya belum punya jodoh, masih muda nih pemuda. Beri saya jodoh. Allah dengar tidak doanya? Jawab, Allah dengar tidak? Tapi doanya bahasa Indonesia. Sederhana doanya enggak apa-apa. Oh, Allah Maha baik. Ya. Orang enggak pada doa aja dihidupin ya. Lalu pas keluar rumah ada yang tertarik. Tanpa rasa malu ngedeketin dan langsung menerkam dan menggigit. Ya Allah, saya tuh minta jodoh kok yang datang anjing betina. Tapi dia tetap berbaik sangka, tidak ada kejadian kebetulan. Tidak ada takdir dari Allah yang buruk bagi orang yang beriman. Saya terima ya Allah ujian ini, bawa ke dokter. Harus bawa ke rumah sakit, akhirnya diobati dan lambat laun jadi tahu rahasia takdir. Tahu apa? Ternyata jodohnya perawat. Ya, jadi Allah kan tahu jodoh dia karena Allah yang menentukan. Nah ini bagian perawatan gigitan anjing supaya ketemu dengan takdirnya. SOP harus dipatuhi. Digigit dulu oleh anjing, dibawa ke dokter, bawa ke rumah sakit, ketemu jodoh. Begitu. Jadi jangan aneh kepada liku-liku takdir, benar? Lah kita aja bisa begini kan dengan liku-liku, betul tidak? Tapi banyak yang suka enggak sabar. Padahal ini proses menuju apa yang terbaik bagi dia. Tapi karena liku-likunya enggak sabar, mengeluh, lebay. Lama-lama dia syukur sendiri. Tapi tentu saja tidak setiap yang digigit anjing sama dengan jodoh ya Pak ya. Bapak digigit anjing tiba-tiba gembira, oh tunggu dulu Pak. Teruskan. Jadi tugas kita ada berapa? Satu, niat. Apapun yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Ya. Dua, sempurnakan ikhtiar. Enggak boleh setengah-setengah. Ingat Siti Hajar, nyari air Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, 7 kali naik turun gunung. Sempurna ikhtiar itu. Saya juga mau ke sini, sempurnakan. Ada undangan, saya datang ke sana, ceritanya gitu. Saya siap dengan baik, ya. Tapi ya terserah Allah yang ketiga, ya. Saya milihnya bukan apa yang saya sukai, saya milih apa yang Allah sukai. Kalau baik, silakan kejadian, kalau enggak, jangan. Enak kan begitu? Sama kemarin anak mau nikah juga semua harus minta tolong ke Allah. Dek, kalau baik jadi jodoh, kalau enggak insya Allah masing-masing dapat yang terbaik. Jadi ya. Dua. Semuanya pada mikir. Cocok enggak nih materinya nih? Kalau enggak kita robah lagi nih. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho, ulangi. Coba, dua apa? Kalau sudah terjadi, harus ridho. Ada ridho, ada ikhlas, beda ya. Kalau ikhlas, kita bersedekah harus ikhlas. Kita nolong orang harus ikhlas. Tapi menerima takdir, itu harus ridho. Kalau ikhlas itu apa yang kita lakukan untuk Allah. Kalau ridho itu menerima apa yang Allah lakukan untuk kita. Genteng jatuh kena jidat. Shhh. Bagaimana? Ah iya. Enggak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana enggak terima? Itu tanda terimanya udah jelas. Ah, yang enggak aja. Nah di sini Bu, banyaknya orang menderita tuh karena dia enggak nerima episode yang Allah tetapkan, benar? Jadi orang menderita tuh bukan karena episodenya, tapi karena enggak nerima episode yang Allah tetapkan. Pernah dulu ada calon bupati yang semoga Allah mengampuni dan menyayangi beliau, stres, enggak mau pakai baju di Indonesia. Kenapa? Karena gagal jadi bupati, bukan karena gagal, karena enggak nerima kegagalan itu. Padahal dia enggak ada takdirnya jadi bupati, pasti enggak jadi itu. Kan orang itu yang paling menderita itu adalah yang menginginkan apa yang enggak ditetapkan Allah buat dia. Halo? Kan tiap orang punya garis, Bu, Pak. Jangankan segini. Adik kakak aja beda-beda garisnya. Nah, ada orang yang ngotot menginginkan sesuatu. Padahal Allah pencipta kita memang gak ada garis buat dia itu. Pasti gak jadi. Pasti gak jadi. Dan gak ada yang bisa kejadian tanpa izin Allah. Ya. Yeah. Makanya ojo kaya ngono. Kalau di Indonesia gini, belok kiri kanan, kanan. Tiba-tiba udah di kanan macet. Coba ke kiri. Nah, ini stres. Udah jelas dia kejepit di kanan, ya. Ada tuh yang suka kayak gitu tuh, Pak. Pergi ke dokter. Pas sampai di dokter, dokternya tutup. Tahu gini, saya enggak akan pergi. Ya, gimana gak pergi, itu udah nyampe. Dasar stres. Suka ada yang kayak gitu, Bu? Banyak ya, yang nyebut banyaknya pasti dia diantaranya. Bu, Pak, gini ya, kalau udah kejadian, walaupun gak cocok, pakai ilmu bubur. Pengen nasi, tapi jadi bubur. Nah, pikiran kita terima dulu itu bubur sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadikan bubur ayam spesial. Lebih enak, lebih mahal. Ini serius. Karena orang biasanya hanya ngadat. Ah, kamu sih udah dibilangin, jangan kebanyakan air. Tuh kan jadi bubur situ, suka ngomong. Dan tetap aja bubur. Siapa yang menderita di antara yang hadir ini? Yang paling gak nerima episode. Gak nerima tubuh yang ada, tiap bercermin, jadi jengkel. yang enggak nerima jadi tua, stres Bu. Ibu enggak niat nyinggung siapa-siapa ya. Pokoknya yang menderita tuh yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Yang paling enak dalam hidup, just the way you are. Emang apa artinya? Jangan-jangan belum, artinya tuh dilarang merokok. Bu, Pak, hidup ini ada yang punya. Maaf ya, ini mesti didesain begini. Ini indah karena berwarna loh Bu. Kalau masjid ini sewarna, hitam, ini udah horor di sini. Suara azan atau yang ngaji atau yang nyanyi enak didengar tuh karena suaranya berwarna. Kalau lempeng aja enggak enak itu Bu. Bintang kecil di langit yang biru amat. Wah, itu bukan hanya muridnya, gurunya juga stres Pak. Ekmu joget gimana, lagu rata begitu ya kan? Mata indah melihat karena berwarna. Telinga indah mendengar karena suara berwarna. Aslinya hidup ini indah karena hidup ini berwarna Bu. Kalau hidup ini sewarna, monoton, enggak rame sama sekali. Coba ibu gembira setiap saat. Ibu bermasalah, benar. Serius loh Bu. Ibu gembira seharian kan. Wah ini bermasalah. Atau ibu nangis. Itu juga masalah. Ini serius hadirin. Tapi Allah menciptakan gembira, sedih, betul? Sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, punya, enggak punya, just color, hanya warna. Itu bukan musibah, itu warna yang kalau kita sikapi pasti senang. Dikasih nikmat kita syukur, syukur jadi kebaikan, dikasih ujian kita sabar, sabar jadi kebaikan. Jadi sebetulnya kita menderita tuh karena salah menyikapi warna. Coba ibu mau dipuji suami enggak? Mau, pasti maulah. Dipuji terus-terusan tiap ketemu, kira-kira gini. Hah? Hah? Oh masalah Bu, masalah. Coba aja tes Pak. Tiap lihat istri, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Masuk ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, engkau bagai perkedel dari jauh. Mau ke belakang, dua, udah. Wah. Ibu tes masak buat suami, ya, coba lihat nih. Kalau suami bikin yang spesial, gudeg. Hari pertama bikin gudeg spesial, Ibu. Tes aja, surprise buat suami. Wah, gudeg, ya Allah, dasar istri pengertian. Tahu suami kangen sama gudeg, dibikinin ini gudeg paling spesial. Kereceknya top banget, Masya Allah. Makasih, makasih. Hari pertama, besok bikin lagi gudeg, ya enggak? Rekam pujiannya, rekam ya. Wah, ini gudeg. Oh, gudeg yang seperti kemarin, tahu ya kemarin belum puas. Sini, sini, sini. Berkurang tuh pujiannya. Besok bikin lagi. Wah, ini gudeg. Oh, gudeg ya. Sini, sini, sini. Nah, pendek. Besok gudeg, Pak. Ini gudeg. Gudeg. Gudegnya sama, Pak. Coba hari kelima. Pak, ini gudeg. Gudeg, gudeg. Tuh, kan. Jadi, Allah tuh menciptakan kita tuh emang kayak gini ya. Monoton, kejadian demi kejadian itu membuat kita enggak punya keindahan hidup. Kita tuh bisa matang tuh justru dengan aneka warna itu. Kadang kita perlu dicaci orang untuk bisa mematangkan kearifan kita, betul? Kadang harus sakit Dalam sakit kita menemukan bagaimana perhatian orang ke kita. Dalam sakit kita tahu mahalnya sehat, betul? Dalam sakit kita tahu bagaimana ya kita dapat ilmu baru lewat dokter. Wow, banyak sekali kehebatan. Dan sakit itu, ada sakit yang bisa menggugurkan dosa, yang dosa itu gak bisa gugur oleh ibadah kita, tapi gugurnya oleh sakit. Jadi jangan buruk sangka lah kalau ada yang gak enak. Saya udah ditakdirkan Allah dipuji rame-rame se-Indonesia, udah. Udah gitu dicaci maki se-Indonesia, udah. Ya. Saya tidak bisa membayangkan, Bu, bagaimana hancurnya tauhid saya kalau saya terus-menerus dipuji orang, Bu. Saya kalau ingat bagaimana bahayanya dipuji, karena pujian, kekaguman orang tuh enak menurut nafsu, Bu. Dan itu bisa edik, Bu. Kalau orang udah terbiasa dipuji, dihormati, dikagumi, diangkat, itu dia cenderung lupa kepada diri yang sebenarnya. Dia merasa mulia karena orang memuliakan. Dia merasa terhormat karena orang menghormati. Padahal orang menghormati kita tuh karena dia enggak tahu siapa kita yang sebenarnya. Iya, Bu. Allah tahu siapa kita. Nah, orang lebih sibuk dengan penilaian orang yang tidak tahu daripada penilaian Allah yang Maha tahu. Makanya orang yang hanyut dalam pujian, penghormatan, maaf ya, ada kecenderungan munafik hidupnya. Topeng yang dia bangun dan dia merasa terhormat, merasa dikagumi, dia enggak berhasil jujur. Itu yang terjadi pada saya dulu, Bu. Dihormati, dikagumi orang, saya enggak bisa ngurus anak dengan baik, enggak bisa ngurus pesantren dengan benar, tidak bisa memuliakan orang tua dengan wajar karena terlalu sibuk dengan sana sini. Allah menolong lewat badai, dihina, dicaci. Itulah yang membuat kaki ini bisa nginjek. Alhamdulillah dulu mana ada anak yang hafiz ya. Dan malah pemain online semua game. Alhamdulillah sekarang pada jadi hafiz, hafizoh, pesantren udah lebih rapi, lebih nyaman. Saya juga lebih bahagia ternyata jadi orang normal tuh ya. Justru barokah lewat caci maki, penghinaan. Kalau guru saya sih bilangnya begini, AA, enggak akan pernah seorang ulama jadi ulama betulan sepanjang masih bertengger dalam pujian orang. Harus ngalamin ilmu kelapa dulu. Saya nanya, gimana ilmu kelapa? Kelapa tuh baru keluar sari patrinya, patinya kalau diproses. Satu, beker dijatuhkan dari pohon. Gak ada kelapa yang jatuh pelan, benar? Udah jatuh, dan gak ada kelapa yang jatuhnya pendek, Pak. Udah jatuh, jangan ngarep-ngarep dibelai, dijamak itu sampai gundul. Udah gundul jangan ngarep-ngarep dikecup, digetok. Beletak sampai belah, udah belah dicungkil sampai copot. Udah copot disisit sampai mulus, udah mulus diparut, udah diparut. Aduh, saya ngedengar guru saya bicara begitu aja. Saya nanya berapa lama saya bekal digituin oleh Allah. Ya, sebanding dengan bagaimana AA melepaskan diri dari Tuhan-Tuhan di hati AA. AA menuhankan popularitas, bekal diambil dari sana. AA menuhankan kekayaan, kekayaan bekal diambil oleh Allah. AA menuhankan kekaguman ibu-ibu, lihat aja nanti ibu-ibu bener aja ngambek, Bu. Saya 7 tahun baru guru saya mengizinkan bismillah, sekarang silakan bisa berdakwah lagi maksimal. Jadi saya baru dapat izin 2 tahun, Bu, dari guru nih. Nah, inilah pelajarannya ilmu tauhid. Ilmu tidak ngarep apa-apa dan dari makhluk, dan ilmu tidak boleh takut oleh makhluk. Ini baru 2 ya. Sudah masuk maghrib. Babak pertama selesai. Wajahnya sudah beda sekarang. Lebih ringan menghadapi hidup ya. Terima kasih. Kita akan masuk sholat maghrib. Ya kalau ingat nanti kita sambung. Insya Allah semua ingat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.